Kelembutan hatimu, kemesraan cinta. Kau tinggalkan diriku, membuatku kecewa. Lupakan semua kenangan indah yang pernah kita alami bersama. Kau lupakan semua kenangan indah yang pernah kita alami bersama. Apa kurasakan semua, ternyata kini engkau tak setia. Tetapi kini hanya kenangan belaka. Kerinduan hatiku tiada artinya. Duka lara apa yang kini ku dapati. Kau lupakan semua kenangan indah yang pernah kita alami bersama. Kau lupakan semua kenangan indah yang pernah kita alami bersama. Apa kurasakan semua, ternyata kini engkau tak setia. Tetapi kini hanya kenangan belaka. Kerinduan hatiku tiada artinya. Duka lara nestapa yang kini ku dapat.